ketiga yaitu Allah Maha Bijaksana yang tidak berbuat kecuali merupakan realisasi dari kebijaksanaannya yang sempurna dan perlindungannya yang menyeluruh. Nah, ini adalah salah satu rahasia kenapa nama Allah Al-Aziz Al-Aziz itu digandeng dengan Al-Hakim. Innallaha Azizun Hakim. Allah Maha Kuat dengan segala kekuatan yang sempurna. Dan Allah bisa memaksa apa saja di bawah kekuasaannya. Tetapi ingat, kekuatan Allah, paksaan Allah itu sesuai dengan hikmahnya. Hikmah maksudnya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, secara memang tempatnya di situ, diciptakan bagusnya di situ, ya, wajarnya di situ, idealnya di situ. Jadi bukan berarti karena Allah Aziz kemudian Allah berbuat sekehendaknya, Allah menzalimi orang, tidak. Tapi Aziz Hakim, Aziz Hakim. Dan ini juga bagus untuk kita tanamkan di dalam hati kita. Allah Aziz, benar, Allah Maha Perkasa yang sempurna, tidak ada keperkasaan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Hakim. Hakim artinya Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya tersebut melakukan apa saja tapi sesuai dengan sifatnya yang hakim, bijaksana, ya, tidak menzalimi makhluknya, kemudian juga tidak meletakkan makhluknya dalam kesulitan dan semisalnya. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan fa'izzatuhu la tunafi hikmatahu. Keperkasaannya tidaklah menafikan kebijaksanaannya. Ya, keperkasaannya tidaklah menafikan kebijaksanaannya. Fala yuqal innahu ma syaa'a fa'al wafaqal hikmata aw khalafaha. Bal yuqal inna af'alahu wa kadzalika ahkamuhu wa ahkamahu tabi'atun li hikmatihi fala yakhluqu syai'an abathan. Artinya keperkasaannya tidaklah menafikan kebijaksanaan. Maksudnya Allah perkasa tetapi tetap Allah bijaksana dalam keperkasaannya itu. Bukan berarti karena perkasa kemudian menafikan kebijaksanaannya. Menafikan itu artinya meniadakan kebijaksanaannya. Enggak. Allah perkasa, mampu, kuatnya kuat sempurna, tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaannya. Kalau ingin menciptakan sesuatu tinggal mengucapkan kun fayakun, tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Tetapi ini tidak meniadakan sifat hikmah Allah, sifat bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidaklah dikatakan bahwasanya apa yang dikehendakinya akan dilakukannya baik sesuai dengan hikmahnya maupun tidak. Jadi enggak benar kalau seandainya perkataan Allah, perkataan sebagian orang ini kan terserah Allah, mau salah kek mau ini, enggak, itu salah. Ya, mau orangnya terzalimi, mau tidak terzalimi, maka ini keliru. Tidak, Allah Subhanahu wa taala memang Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Rasulullah SAW juga bersabda, wa'lam anna ma akhtaka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyakhta'. Ketahuilah bahwasanya apa yang belum menimpamu maka tidak akan pernah terkena padamu, dan apa yang telah menimpamu karena sudah takdirmu maka memang tidak akan pernah meleset darimu. Tetapi meskipun demikian, Allah tetap dengan hikmahnya mempunyai sifat yang bijaksana. Kemudian penulis mengatakan, namun seharusnya dikatakan bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatannya, yaitu perbuatan-perbuatan Allah, demikian juga hukum-hukumnya adalah bagian dari hikmahnya. Ya, bagian dari hikmahnya. Allah tidak menciptakan suatu makhluk pun dengan sia-sia. Akan tetapi pasti memiliki hikmah. dari mulai makhluk yang paling besar sampai yang paling kecil, pasti ada hikmahnya. Makanya salah kalau seandainya orang mengatakan, kenapa babi haram? Padahal kan Allah menciptakan. Semua yang diciptakan oleh Allah pasti ada manfaatnya. Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu sia-sia. Maka ini salah. Iya betul, Allah menciptakan sesuatu pasti ada tujuannya. Akan tetapi di sana ada larangan-larangan. Apabila Allah melarangnya, meskipun itu Allah ciptakan, tetapi Allah melarangnya. Nah, di situ adalah ujiannya bagi manusia. Ada hikmahnya, ada khamar, ada hikmahnya. Kemudian cengkeh yang digunakan untuk rokok, ada hikmahnya. Ada, Allah tidak menciptakan segala sesuatu sia-sia. Tetapi ketika ada larangan, maka kita jauhi. Allah tidak menciptakan suatu makhluk pun dengan sia-sia, akan tetapi pasti memiliki hikmah, baik kita ketahui ataupun tidak. Nah, ini sikap seorang muslim semestinya seperti ini. Ya, kalau ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, masa sih itu diharamkan? Kenapa gerang? Apa sebabnya? Ya, maka kalau kita tidak tahu, kita cukup mengatakan pasti ada hikmahnya. Ya, kita ketahui ataupun kita tidak ketahui. Ini adalah yang paling selamat. Pemikiran seperti ini paling selamat. Ya, kenapa si fulan itu diberikan musibah begitu mendadak dan bertubi-tubi sampai sekarang belum selesai? Maka pada saat itu kita cuma bisa mengatakan itu adalah takdir Allah dan Allah pasti mempunyai hikmah di balik itu. Ya. Itu yang akan membuat orang sabar, tegar, kokoh, tidak mudah berpaling dari Allah, tetap saja di jalan Allah, tetap saja mengadu kepada Allah. Ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Wa kadzalika lam yashra' li ibadihi syai'an mujarradan 'anil hikmah. Artinya, demikian pula Allah juga tidak mensyariatkan atas hamba-hambanya sesuatu yang terlepas dari hikmah. Pasti, ya. Semua syariat Allah pasti ada hikmahnya. Dari mulai syariat yang paling wajib sampai syariat yang sunnah, semua pasti ada hikmahnya. Allah tidak sia-siakan. Maka ini membantah pemikiran orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya haji diganti dengan waktunya diganti agar tidak terjadi kecelakaan, maka waktunya diganti tanggal sekian di luar yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Maka jawabannya, Allah menciptakan itu dengan kehendaknya. Satu. Yang kedua, syariat itu dilakukan, syariat haji dilakukan dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Apakah kemudian Allah tidak tahu akan apa yang terjadi setelah ini? Allah pasti tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadi, jikalau terjadi, Allah mengetahui. Ya. Jadi itulah salahnya tatkala beragama dengan perasaan, dengan ro'yu, dengan akal fikiran, tetapi tidak beragama dengan dalil. Ya. Ini yang kadang-kadang sering dikatakan oleh orang-orang, kontek. Silahkan amalkan teks dengan sesuai dengan kondisi. Iya betul, ada kadang-kadang yang kita berpikiran dengan konteks itu. Seperti misalkan saya beri contoh, seorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta hujan. Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Kemudian dia berdoa sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkan hujan di samping-samping kami dan tidak di kami. Orang ini berdoa, doa itu keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah banjir. Adapun doa baru masuk turun hujan didoakan seperti itu, hujannya enggak kena-kena kita nanti. Kena samping-samping kita. Nah, inilah yang disebut dengan konteks. Biasanya orang-orang yang berbicara dengan konteks-konteks seperti ini tidak nas, tidak ada dalil, tidak memakai dalil, maka biasanya salahnya lebih banyak dibandingkan benarnya, karena dia hanya istihsan dengan segala sesuatu yang belum diistihsan oleh para salafus saleh. Padahal Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara', barang siapa yang beristihsan, barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik, maka sungguh dia telah melakukan, membuat syariat. Nah, ini yang jelas Allah tidak mensyariatkan apapun terhadap hambanya dari syariat-syariat yang ada kecuali dengan hikmahnya. Allah mengharamkan apa yang Allah haramkan, pasti ada hikmahnya. Allah mewajibkan apa yang Allah wajibkan dari syariat-syariat, pasti ada hikmahnya. Selalu seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Fala ya'muru illa bima fihi maslahatun khalisah. Maka tidaklah Allah memerintah sesuatu kecuali yang memiliki kemaslahatan. Kemaslahatan itu artinya baik. Kemaslahatan yang total, kemaslahatan yang murni, kemaslahatan yang banyak. Fala au rajihah, atau yang lebih besar maslahatnya, baiknya lebih besar. Wala yanha illa amma fihi mafsadatun khalisatun aw rajihatun litamami hikmati wa rahmatih. Dan tidak pula dia melarang sesuatu, maksudnya di dalam syariat Islam. Tidaklah Allah melarang sesuatu, melarang zina, khamar, judi, mencuri, melakukan hubungan-hubungan seksual di luar nikah, ataupun kesyirikan, bid'ah, kecuali dari apa yang memiliki kemudaratan yang total. Pasti ada bahayanya. Ya. Dan yang lebih besar. Bahayanya besar dan bahayanya murni. Karena kesempurnaan hikmah dari rahmatnya. Litamami hikmatihi wa rahmatihi. Karena kesempurnaan hikmahnya dan rahmatnya. Ini menunjukkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang memahami sifat Allah Al-Aziz dan Al-Hakim. Dan memahami sifat Allah Al-Hakim, Al-Aziz, ini menarik untuk kita senantiasa tetap semangat beribadah, tidak sering menyalahkan Allah, ya, kemudian menerima apapun keputusan Allah, karena Allah Al-Hakim. Dalam setiap keputusannya, dalam setiap takdirnya untuk manusia, Allah Al-Hakim, itu pasti, Pak. Jadi agar mudah menerima takdir Allah, maka yakini sifat Allah, pahami sifat Allah baik-baik, yaitu Al-Hakim. Dan hikmah Allah dalam pensyariatan, ya, itu dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, hikmah Allah dalam penciptaan. Semua ciptaan Allah sesuai dengan hikmahnya. Misalkan manusia, ya, Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat hikmah Allah? Hidung diciptakan seperti ini dan lubangnya ke bawah, coba lubangnya ke atas. Mata diciptakan oleh Allah sedemikian rupa, ada alis, ada bulu mata, kemudian matanya ada ada hitamnya, ada putihnya, ada korneanya, ada kelopak matanya, ya, itu semuanya hikmah Allah. Makanya hikmah dalam penciptaan. Nah, ini bermanfaat, ini tidak akan terasa kalau seandainya kita sehat walafiat, sempurna dari ujung sampai ujung atas sampai ujung bawah. Tapi akan terasa ketika seorang mungkin kekurangan. Misalkan, mohon maaf, hikmah kakinya X. Pasti ada hikmah. Pasti. Ini yang membuat orang sabar. Seperti yang saya katakan tadi, hikmah Allah dalam pensyariatannya, itu membuat orang sabar. Memahami hikmah Allah di dalam pensyariatannya. Ya. Kemudian misalkan lagi seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian dengan penyakit, maka itu hikmah Allah. Allah menciptakannya kun fayakun, tetapi ada hikmahnya. Bukan berarti ingin menyiksa hamba tersebut. Mungkin disitulah letak penghapusan dosa. Mungkin disitulah letak pengangkatan derajat. Saya kan sering pernah mengatakan dahulu bahwa Allah menciptakan, menakdirkan manusia mendapatkan surga di sini. Tingkatan surga yang paling tinggi. Tapi kalau dilihat dari sisi amalnya, dia cuma sampai sini. Cuma sampai sini. Ternyata bagaimana dia bisa naik sampai sini? Bisa naik sampai sini itu dengan ujian, penyakit. Akhirnya dia sabar. Akhirnya sabarnya, lihat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala yang sempurna bagi orang-orang yang sabar tanpa hisab. Makanya tadi dia sampai ke atas. Itu hikmah yang pertama, hikmah dalam penciptaannya. Hikmah yang kedua, hikmah di dalam pensyariatannya. Semua syariat Allah Subhanahu wa taala bijaksana, penuh dengan hikmah. Tidak ada syariat yang sia-sia, dari mulai amalan-amalan wajib. Atau saya ulangi, dari mulai akidah, syariat yang berkaitan dengan akidah, syariat yang berkaitan dengan ibadah, syariat yang berkaitan dengan muamalah, syariat yang berkaitan dengan tingkah laku, semua ada hikmah. Makanya Allah berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Tidaklah kami ciptakan jin, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya dalam keadaan batil. Termasuk di dalamnya syariat Allah. Syariat Allah dalam akidah, menyembah hanya kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, para malaikat, hari akhir, qada dan qadar. Itu sumber daripada akidah Islam, sumber pokok akidah Islam. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pasti ada hikmahnya. Syariat Allah di dalam perihal ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, ya, isti'adzah, isti'anah, istighatsah, semuanya diatur di dalam syariat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu syariat hikmah Allah di dalam, kalau tadi muamalah, kalau tadi ibadah, syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam, misalkan belum, hikmahnya belum. Syariat Allah di dalam muamalah. Muamalah jual beli harus dengan antaradhin. La yahillu bai'un wa salaf. Tidak boleh ada jual beli dengan hutang. Pak Saiful berhutang ke saya, kemudian karena tidak mampu bayar, maka saya paksa untuk menjual rumahnya dengan harga yang murah. Ini haram hukumnya. Ya, ini maksa orang namanya. Ya. Ataupun misalkan Pak Saiful tidak mampu bayar, beliau punya anak perempuan. Sudahlah, sini. Anak perempuannya jadi bini. Lunas hutangnya. Ini enggak boleh. Ya. Ini tidak boleh karena memaksa. Nah, itu ada syariatnya dan syariatnya pasti diharamkannya riba, diharamkannya tidak bayar hutang, kemudian diharamkannya culas, menipu, memalsukan, mengoplos. Itu pasti ada hikmahnya. Bukan berarti ingin menyempitkan jalan kaum muslim. Sampai ada orang mengatakan al halalu ma kanat fil yad. Di zaman sekarang jangan bicara halal deh, Sat. Pokoknya yang halal yang sudah sampai tangan dengan cara apapun. Ini enggak benar ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi syariat diharamkannya mencuri, berjudi. Diharamkannya mencari modal dengan cara riba. Itu bukan berarti ingin merendahkan syariat Allah, menyusahkan kaum muslim. Pernah suatu ketika di kepulauan di Sumatera saya kajian di hadapan para kepala dinas di pemerintahan provinsi. Kemudian seorang mengangkat tangan, "Ustaz, saya kepala dinas, saya tahu riba itu haram. Kami tahu bahwa riba itu terlaknat. Akan tetapi kita harus realistis hidup ini, Ustaz." Ada perkataan seperti itu. Kita harus realistis. Kalau bukan dengan riba nyari modal, gimana? Maka jawaban pertama, saya tidak menyalahkan perkataan itu. Saya katakan, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Allah ketika mensyariatkan melarang riba, Allah ingin menyengsarakan hambanya? Enggak. Allah tidak ingin menyengsarakan hambanya. Bahkan malah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemudahan kepada hambanya dengan menjauhi riba. Riba itu kan orang melakukan praktek riba itu seperti orang yang lari dikejar anjing gila, masuk ke dalam got, kemudian di dalam got tertimpa kotoran manusia, kemudian tertimpa tangga, kemudian ketusuk paku. Itu riba. Apalagi patok ular. Artinya orang sudah sempit, ya, orang sudah susah, malah dihinyik. Bukankah al-muslim, akhul muslim, seorang muslim, saudara bagi muslim yang lain, aturan ditolong. Yang kemarin ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, ada orang hutang kepada saya, tapi gak mampu bayar, tapi dia punya ruko, rukonya harga 3 miliar. Maka bolehkah saya katakan kepada orang tersebut, ayo bayar hutang, kalau gak bisa bayar ya itu saja tuh rukonya, dijual dengan 1 miliar. Maka saya katakan tidak boleh memaksa orang. Yang boleh adalah jual ruko itu, kemudian dia bayar. Adapun Anda menghutangi dia, kemudian Anda mengincar rukonya itu agar rukonya dijual dengan murah, enggak boleh. La yahillu bai'un wa salaf. Tidak boleh jual beli dan hutang. Maksudnya apa? Maksudnya karena dia berhutang kemudian terjadilah jual beli. Karena yang namanya tijarah antaradhin, yang namanya jual beli itu harus dengan ridha, dengan ridha. Nah, ini seperti ini, ya. Jadi tidak diperbolehkan memaksa dalam jual beli. Tidak diperbolehkan juga memaksa di dalam akad nikah, enggak boleh. Kemudian di dalam tingkah laku misalkan. Tingkah laku itu berkaitan dengan tata cara makan, tata cara minum, tata cara duduk, berdiri, tidur, berpakaian, itu tingkah laku, ya. Tingkah laku perempuan ketika memakai jilbab disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memakai jilbab. Apakah kemudian Allah tidak punya hikmah dalam itu? Panas-panas, ya. Kalian pernah menghitung panasnya Banjar berapa? Kadang-kadang sampai 35 derajat Celcius. Kadang-kadang sampai hampir 40 derajat Celcius. Panas, panas sekali. Ya. Perempuan dalam keadaan memakai jilbab yang lebar, kadang-kadang berwarna hitam karena ingin menjauhi warna-warna yang mengundang fitnah, mengundang godaan terhadap lelaki. Meskipun tidak selalu harus hitam. Maka apakah kemudian dengan syariat seperti itu Allah ingin menyengsarakan hambanya? Tidak. Maka membicarakan sifat Allah Al-Hakim ini menarik, membuat hati lapang, membuat hati sabar, teguh dengan apa yang Allah takdirkan. Ya, misalkan ada seorang istri mendengar suaminya, mendengar anaknya tabrakan. Ya, kemudian dia menelpon sang suami. Sang suami kemudian setelah itu dengan tergesa-gesa mendatangi anaknya yang tabrakan. Di tengah jalan sang suami pun tabrakan. Ya. Ininya tabrakan, anaknya tabrakan. Kemudian karena sang istri, sang ibu tadi kaget, dia lupa bayinya yang ada di dalam bak kamar mandi meninggal. Lihat. Kalau ada kejadian merunut seperti itu, bagaimana? Maka harus menghadapi dengan sifat Allah Al-Hakim. Allah pasti punya hikmah dalam penciptaan. Tidak mungkin wa ma rabbuka bidhallam lil 'abid. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hambanya. Contoh orang berdoa, berdoa minta diluaskan rezeki, dimudahkan bayar hutang, dimudahkan dapat anak dan semisalnya, belum dikabulkan, pasti ada hikmahnya. Ini yang membuat orang akhirnya tidak suudzon terhadap Allah, tidak menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan yang keji dan kotor. Sering manusia karena lemahnya, karena terbatasnya pikiran dan karena hawa nafsunya, akhirnya manusia sering menuduh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita sebagian orang, mungkin kita mungkin saya, sebagian orang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka memahami sifat Allah Al-Hakim ini sangat-sangat luar biasa. Sangat melegakan hati, melapangkan dada, menyemangati pekerjaan, tidak mudah goyah dan semisal. Ada orang pernah bertanya kepada saya, "Ustaz, saya setelah mendengar kajian Ustaz tentang hutang, ini di luar Banjar ya ceritanya, jadi jangan ada yang merasa. Saya sudah mendengar kajian Ustaz tentang hutang, saya jadi berpikir, kenapa saya berdoa kepada Allah kok enggak dikabul-kabulkan? Padahal saya ingin bayar hutang. Yang nanti kalau saya mati, ruh saya tidak bisa naik ke atas langit. Kenapa? Apakah sebegitu kejam Allah? Padahal saya ingin bayar hutang." Lihat perkataan dia. Saya bilang, "Ya akhi, enggak. Jangan berkata seperti itu. Antum usaha, usaha kemudian setelah itu Allah memberi. Kalau tidak diberi, berarti di situ ada hikmahnya. Jangan banyak perkataan yang menuduh Allah." Ya, kita orang itu, sebagian orang tidak tahu diri. Dia sudah perlu Allah, tetapi dia menghina Allah. Bagaimana mau dikasih? Dia sudah memerlukan Allah, membutuhkan Allah, tapi tidak minta kepada Allah, bahkan terlihat congkak dan sombong kepada Allah. Bagaimana mau dikasih? Misalkan ada orang, seorang suami, istrinya hamil, kemudian melahirkan, istrinya meninggal, ya, kemudian anaknya hidup. Maka di situ ada hikmahnya. Anaknya siapa nanti? Ya mungkin mencari istri yang lain. Ya, Allah ingin menggantikan yang lebih baik untuknya. Kan tidak tahu. Tapi jangan didoakan juga. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya pagi ini saya ingin membacakan fatwa tentang hukum wakaf. Akan tetapi orang-orang yang berkaitan dengan wakaf tidak pada hadir, maka mungkin nanti malam saya akan berbicara sedikit tentang hukum wakaf. Karena penting sekali. Seperti misalkan ada yang berwakaf, ya, jujur saja banyak yang menyampaikan kepada saya, "Ustaz, saya ingin wakaf, saya ingin wakaf, saya ingin wakaf." Kita belum bisa menerima karena belum ada sebuah mekanisme di dalam yayasan kita ini yang benar-benar kita harus bicarakan bagaimana sistemnya nanti. Maka kita harus memiliki ilmunya dulu, ya. Karena wakaf itu adalah niat baik seseorang, jangan sampai dihalang-halangi. Insyaallah malam nanti saya akan berbicara agak panjang lebar tentang hukum wakaf, sehingga nanti baik pembina, pengurus Yayasan Alum Banjarmasin bisa membicarakan dengan maksimal hukum wakaf ini. Seperti contoh misalkan tanah dari Haji Uwah itu diwakafkan, kemudian apakah boleh digunakan untuk yang lain, karena dibuat pesantren tidak bisa, karena satu dan lain hal, di sana sudah ada masjid, sedangkan tidak boleh untuk membangun masjid yang lebih, yang dekat dengan tanah tersebut, ya. Maka bagaimana solusinya? Kita ketahui dulu ilmunya, insyaallah nanti malam saya akan bicarakan dengan dalil-dalilnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Yang ketiga, hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan, pensyariatan, hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam halal haram. Halal haram. Halal haram itu seperti makanan, minuman. Kenapa babi haram? Kenapa anjing haram? Ya, pasti ada hikmahnya. Kenapa khamr haram? Ya, pasti ada hikmahnya. Wallahu a'lam. Nah, mungkin ada yang bertanya, tafadhol. Silakan. Wa fiikum barakallahu. Di dalam surat As-Sajdah ayat 1 itu kan Allah menciptakan langit dan bumi isinya selama 6 hari. Kemudian baru beristawa di atas aras. Kemudian di beberapa ayat yang lain itu, kalau Allah ingin berkehendak apapun cukup mengatakan kun. Barangkali waktu cuma sekian detik aja gitu loh. Ini kayaknya ada sedikit kontradiksi gitu lah secara logika gitu lah. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya. Bagus ayat, bagus pertanyaannya. Ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari kemudian beristiwa di atas aras. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 54, kemudian surat Yunus ayat 3, kemudian setelah itu surat Hud ayat 7, kemudian surat Al-Furqan ayat 59, kemudian surat As-Sajdah ayat 4, kemudian setelah itu surat Al-Hadid ayat 4 dan surat Qaf ayat 38. Ini ayat-ayat menunjukkan fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Pertanyaannya, bukankah Allah jika ingin menciptakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Perkara Allah apabila ingin sesuatu maka cukup mengatakan kun fayakun. Apakah ada kontradiksi? Tidak. Ayat yang menyebutkan tentang, sebelum saya jawab tidak ada kontradiksinya, kita harus mengobati hati. Hati kita itu, Pak, dalam memahami Al-Quran, jangan sampai mengikuti yang mutasyabihat. Ini metode, saya ingin menyebutkan metode dulu, baru nanti kita bahas secara detail itu tadi. Metodenya adalah dalam memahami Al-Quran, jangan kita mengikuti mutasyabihat. Mutasyabihat itu adalah sesuatu yang samar-samar. Kayaknya ini samar-samar. Ini disebut 6 hari, tapi Allah bisa kun fayakun. Nah, kalau sudah ada seperti itu, yang mutasyabih ini kembalikan kepada yang muhkam. Yang mutasyabih ini kembalikan kepada yang muhkam. Apa maksudnya yang muhkam? Yang muhkam artinya yang jelas, tetap. Maka bagaimana solusi dalam masalah ini? Kembali kepada muhkam. Yang Bapak sebutkan tadi mutasyabih, sesuatu yang susah untuk digambarkan. Allah kalau seandainya ingin cuma cukup mengatakan kun fayakun. Kenapa harus 6 hari? Mungkin saya tambah, kenapa harus ada malaikat? Enggak Allah turunkan hujan sendiri. Kenapa harus ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil? Kenapa harus ada malaikat maut? Bukankah Allah Maha Kuasa? Tinggal Allah katakan kun fayakun, si fulan mati, si fulan mati, si fulan mati dalam beberapa detik. Kenapa harus menggunakan malaikat? Maka jawabannya tadi, kita harus menjawabnya dengan metode dulu. Metodologinya adalah kembalikan ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar seperti itu kepada yang muhkam. Ya, kepada yang muhkam, yang jelas, yang tidak ada keraguan. Mutasyabihnya apa? Tadi pemikiran kita, kalau Allah mampu, kenapa Allah tidak langsung katakan kun fayakun? Ini mutasyabih. Maka kembalikan kepada yang muhkam. Itulah kuasa Allah. Allah mau mengatakan kun fayakun. Allah mau mengatakan 6 hari, itu kuasanya. Ya. Satu. Yang kedua harus dipahami baik-baik bahwa tidak ada ayat dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang bertentangan. Ayat bertentangan dengan ayat, hadis bertentangan dengan hadis atau ayat bertentangan dengan hadis, tidak ada. Nah, ini ini muhkam. Ini adalah akidah seorang muslim. Makanya timbulkan buku Syekhul Islam Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli Wan Naql. Artinya meninggalkan pertentangan, kontradiksi antara akal dengan nakal, akal dengan dalil, mustahil. Karena Allah Maha Hakim, Allah Maha Bijaksana dalam penciptaan. Jadi jawabannya gimana Ustaz? Jawabannya adalah itulah bukti kuasa Allah. Allah mampu menciptakan langsung, Allah mampu menciptakan 6 hari. Coba, Allah mampu enggak menciptakan kita seperti Adam? Ya, langsung Allah ciptakan tanpa bapak ibu, mampu? Mampu. Allah atau Allah menciptakan kita seperti Nabi Isa. Semua wanita hamil, keluar laki-laki tanpa ada suami, tanpa ada syariat pernikahan. Mampu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan begitulah Allah menunjukkan kekuasaan. Seperti malaikat maut, seperti malaikat-malaikat, ada malaikat membawa arsy. Ngapain dibawa arsy? Allah enggak butuh dibawa arsy. Akan tetapi Allah menunjukkan kuasanya di situ. Arsy sebesar itu, pembawa malaikat pembawa arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung telinganya sampai ke pundaknya itu seperti 70 ribu perjalanan, 70 ribu tahun perjalanan, perjalanan buruk. Besar, tidak bisa dibayangkan. Nah, ini menunjukkan kuasa Allah. Jadi metodenya dua tadi, kembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Yang kedua, tidak ada ayat bertentangan dengan ayat, ayat bertentangan dengan hadis, atau hadis bertentangan dengan hadis. Itu selalu seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, barakallahu fiik ustaz. Fiik. Nah, setelah melaksanakan ibadah haji, bolehkah mengambil, kita mengambil umrah dengan mengambil makeup di jarak? Nah, yeah. Bolehkah ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada contohnya ibu yang seperti itu. Ada dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu pun dalam keadaan haid. Jadi siapa yang ingin melakukan seperti itu, haid dulu. Ya, seperti Aisyah. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik dia, saya pesan begini, bagi orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah, sampai ke Mekah, sampai ke kota Madinah, itu sulit. Jangan banyak keluar. Ya, jangan banyak keluar, apalagi kan kalau seandainya orang umrah dari Mekah itu harus keluar ke tanah halal, bukan ke tanah suci lagi. Tanah halal seperti Ji'arat, seperti Tanaim, seperti Arafah, ya, itu bukan tanah halal, tanah suci, bukan di luar tanah suci gitu, ya, bukan tanah haram, tapi tanah halal. Maka banyaki ibadah di Masjidil Haram. Susah kita sampai ke sana. Dan itulah tipu daya iblis mengganggu manusia. Karena mungkin setiap hari sudah melihat Ka'bah, akhirnya ingin keluar. Ditipu, diberikan tipu daya, ayo kamu lebih banyak umrohnya. Bahkan ada hadis-hadis palsu yang beredar. Satu kali umroh selama haji itu seperti 7 kali haji. Nah, siapa yang tidak terpesona, ya, tersepona dengan hadis ini hadis-hadis yang tidak benar. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika sebelum pulang dari haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu beliau meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bisa berumrah. Nah, makanya di sini para ulama mengatakan kalau ingin banget silahkan. Kalau ingin sekali silahkan, ya, ingin sekali. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa hal tersebut tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat kecuali Aisyah. Itu pun karena Aisyah, beliau tidak bisa melakukan haji yang maksimal bersama Rasulullah. Kenapa? Karena ceritanya begini. Dari kota Madinah beliau berihram sampai ke kota Mekah, akhirnya beliau niatannya tamattu. Tamattu itu umroh dulu, baru setelah itu haji. Ternyata beliau haid, maka tamattunya dirubah menjadi ifrat. Ifrat itu tawafnya sekali, sa'inya sekali, ya, dan wukuf dan seluruhnya. Seperti itu. Ya, tawaf itu tawafnya sekali, sa'inya sekali. Nah, Aisyah merasa kurang radhiyallahu anha. Beliau ingin menambah tawaf, menambah sa'i. Makanya beliau ingin umroh. Padahal Aisyah kalau tidak umroh pun sah hajinya. Nah, begitu ceritanya. Makanya para ulama mengatakan kalau seandainya ingin seperti Aisyah, sangat ingin, ya, karena merasa dia kurang, maka silahkan. Tetapi kan haji-haji orang Indonesia hajinya tamattu. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Bahkan adiknya Abdurrahman bin Abi Bakar, beliau tidak ikut umrah padahal menemani Aisyah. Kalau itu disyariatkan, maka akan beliau berumrah. Wallahu a'lam. Ya. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai pengumuman, dan ini bentuk kegembiraan kita, bahwa tahun ini dari orang Banjar